kan? Iya kan? Nah, tanggal 1 itu ketika selesai konjungsi matahari terbenam, di maghribnya terlihat atau batasnya sudah melebihi untuk bisa dilihat atau berpotensi terlihat, dan itu sangat besar kemungkinan dan tidak ada tipisnya. Ya, jadi saya tidak mengatakan kecil kemungkinan gitu, sangat besar kemungkinannya besok itu terlihat. Ya, ba'da maghrib itu akan disampaikan gitu terlihat, sehingga insya Allah hari Senin itu akan membersamai 1 Syawal 1443 Hijrah bersamaan dengan 2 Mei 2002 Masehi. Kalau kondisinya terjadi demikian, artinya malam ini malam terakhir kita tarawihnya. Besok malam sudah tinggal bergembira. Cuman persoalannya, ketika gembira itu betul-betul gembira enggak? Itu problemnya. Itu problemnya. Karena itu temukan sampai malam ini, ada enggak kesan yang didapat dari tarawih itu? Kan saya sering katakan, kata tarawih itu dari kata tarwihah. Jama' dari kata tarwihah membentuk kata tarawih. Tarwihah dari kata rawwah, yurawwihu. Dan akar mulanya kata ruh. Satu aktivitas, kegiatan yang memberikan kedamaian kepada jiwa. Ketentraman, jadi lebih enak, lebih tenang keadaannya. Nah, kita itu dilatih selama 29 sampai 30 malam kurang lebih. Dilatih kita setiap malam demikian. Masa sih gak ada bekasnya di jiwa itu? Nah, sekarang tinggal membuktikan kepada Allah bahwa memang kita berhasil mendapatkan makna dari tarawih itu. Terampuni dosa kita. Karena itu sepulang dari madrasah Ramadan ini, apalagi Anda, saya, kita i'tikaf, tinggal kita membuktikan kepada Allah dan tunjukkan pada diri kita bahwa tidak ada yang sia-sia dari perjuangan selama ini. Sayang kalau cuma ikut-ikutan, karena kata Nabi mengatakan robba qaimin laisadahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit akan didapati, ada yang didapati orang yang ikut qiyam tapi tidak mendapati apapun dari qiyamnya kecuali lelah begadang saja, lelah berdiri saja. Jangan masuk dari bagian itu. Ini bagian yang pertama, karena ini pengingat yang menjadikan kita menutup malam ini. Besok tidak ada kajian i'tikaf lagi. Terlampau soleh kalau malam besok masih i'tikaf. Besok waktunya bertakbir insyaallah. Jelas? Baik, jangan kalah gembira sama anak-anak yang pawai besok tuh. Hati-hati ya. Bawa lampu apa tuh, Mas Berlin? Lampu neon. Ya kan, nanti akan pawai kan rame-rame itu. Mereka gembira, ceria tuh. Belum datang besok aja udah pada main bola. Ya, saking gembiranya. Ah, itu anak. Karena anak-anak itu bersih. Kan kalau belum balik, belum sampai ke masa dosanya. Jadi mereka nikmat saja menikmati segala suasananya. Yang repot itu adalah ketika kita selesai yang sudah balig ini tapi gak menemukan jati diri kita masing-masing. Itu yang berbahaya. Kita coba duduk sejenak untuk malam ini aja, untuk malam ini. Bismillah. Lembutkan hati dulu. Minta sama Allah untuk melembutkan hati. Duduk sebentar aja. Tanyakan pada diri kita, pada jiwa yang paling dalam. Dapat gak hasil dari tarawih itu? Kalau masih belum lembut hatinya, tanyakan. Kalau Allah sekiranya mewafatkan saya di malam ini, bagaimana status keadaan diri saya? Itu poinnya. Jelas ya? Nah, jadi, kita semua berharap tidak ada satupun yang gagal dalam momentum malam-malam Ramadan ini. Jadi satu dari sekian paket Ramadan mesti berhasil. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian teman-teman sekalian, siam juga sama. Hasilnya sama standarnya. Siam sudah banyak kita bahas, qiyam sudah saya uraikan saat ini. Kini saatnya kita masuki etape akhir dari perjalanan training Ramadan kita menjelang Idul Fitr, menjelang 1 Syawal yang penutupnya ada beberapa rangkaian ibadah di dalamnya. Tutorial detailnya besok subuh nanti Anda bisa saksikan dalam tayangan yang kita bisa sajikan. Malam ini kita akan gali dulu jembatan penghubung antara akhir Ramadan dengan awal Idul Fitri. Ada satu ibadah yang jangan sampai juga luput, karena itu begitu menentukan dua hal dalam kehidupan kita. Ya, menikmati buka puasa itu, plus yang kedua, kembalinya kita kepada fitrah yang telah Allah tetapkan sejak mulai berkehidupan. Pembahasan kali ini segala yang terkait dengan ibadah zakatul fitr. Zakatul fitr. Zakat fitri. Viral juga disebut dengan zakat fitrah. Kata fitri sekarang banyak ya. Idul fitri. Zakat fitri. Cinta fitri. Oh. Tapi saya belum pernah dengar ada idul fitrah, cinta fitrah gitu ya. Fitri, baik. Apa itu fitr? Apa itu zakat? Zakat secara bahasa punya dua arti utama. Punya dua arti utama yang pokok. Satu, at-taharah. At-taharah. Sudah? Coba buka Quran surah 9 At-Taubah. Ada? Buka aja dulu. Coba lihat ayat 103. Ayo, sudah ditemukan? Coba baca. Baca, Mas. Terus? Baik. Zakallah khair. Ada ayatnya? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha. Ambillah dari harta yang sudah wajib zakat itu zakatnya. Zakat juga disebut dengan sadaqah nama lainnya, sebagai pembuktian dari kebenaran iman. Jadi kalau kita benar-benar beriman, diuji oleh Allah. Kita masih ingat formulasi iman itu harus bersamaan dengan apa? Amal soleh. Ingat ya, ingat baik-baik. Iman dan amal soleh itu seperti sayap yang saling menyatu, atau dua sisi mata uang yang saling membersamai. Pesawat itu kalau satu sayapnya bermasalah bisa terbang enggak? Tidak. Burung kalau satu sayapnya cedera bisa terbang tidak? Tidak. Nah, iman dan amal soleh pun begitu. Tidak bisa saling menyendiri, keduanya pasangan serasi. Jadi kalau kita ingin belajar tentang filosofi keserasian dalam berpasangan, cobalah lihat melekatnya, kuatnya antara iman dan amal soleh. Nah, ketika iman itu kita ikrarkan, maka konsekuensinya harus diuji pembuktiannya itu dengan amal soleh. Terlihat iman itu ada dengan amal yang soleh itu. Jadi kalau enggak pernah diuji dengan amal soleh, ya bagaimana bisa dikatakan bahwa dia beriman? Sama dengan begini ya, kalau ada anak muda mengatakan pada seorang perempuan misalnya, aku mencintaimu. Nah, cinta itu kan bisa dibuktikan, diuji dengan pembuktian. Kalau cuma terpendam di dalam jiwa, itu rasa namanya. Itu rasa. Tapi kalau kemudian ingin dibuktikan itu, mesti ada amal solehnya. Itulah kemudian lahirnya akad. Makanya jawaban si perempuan, jangan dengarkan kata-katanya. Jawab, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat itu. Makanya dari situ muncul BPKB kan, buku pernikahan kita berdua. Ya? Nah, itu butuh pembuktian, karena setiap yang tersimpan di dalam jiwa itu harus dibuktikan. Ya, sama penyakit juga begitu. Iri hati itu kan penyakit hati di jiwa. Kapan munculnya? Ya itu bisa dilihat di status, di sikap, di perilaku. Nah, iman juga begitu. Ketika Anda mengatakan alhamdulillah beriman, maka mesti ada pembuktian berupa amal soleh. Nah, pembuktian itu pembenaran dari iman. Zakat itu pun salah satu bagian untuk membuktikan keimanan. Jadi Allah menguji kita, benar gak beriman? Saya beriman ya Allah. Coba diuji. Zakat ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat. Ya, ya Allah, saya kerjakan. Begitu dikerjakan, kita membenarkan iman yang sudah kita akui itu lewat penunaian amal saleh. Karena itulah zakat disebut dengan sedekah. Di pembenaran terhadap sebuah klaim itu disebut dengan sedekah. Sebetulnya sedekah itu nama netral. Karena itu di fikih, kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik itu yang dibenarkan oleh syariat itu disebut dengan sedekah. Makanya sebetulnya salat itu juga sedekah. Ya, zikir itu sedekah. Zakat itu sedekah, itu nama fikihnya. Karena itu jangan heran jika zakat dalam Al-Qur'an disebut dengan sedekah. Termasuk di Qur'an surah 9 ayat 103 tadi. Khudh min amwalihim sedekah. Ambillah zakat dari bagian harta yang sudah wajib memenuhi kualifikasi zakat itu sebagai pembenaran iman. Apa fungsinya? Ini yang tadi kita bahas di awal, fungsi zakat itu. Ya? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha tahara. Yang dengan zakat itu bisa mengembalikan jiwa kepada keadaan yang fitrah, yang bersih, yang bening. Tafsir ini ditemukan pada penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat memberikan keterangan tentang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sangat populer. Dan ini selalu diingatkan dalam kesempatan Ramadan menjelang Idul Fitr. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Jadi hukumnya zakat fitri itu apa? Wajib. Fardu ya. Jadi hukumnya mengikat kepada setiap muslim, muslimah yang memiliki kemampuan. Awas. Dan ukuran kemampuan itu adalah stok logistik yang melebihi jatah makan dalam sehari semalam. Ya. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk makan dalam sehari semalam ini, ya kan? Dan kita cukup dengan itu, kemudian ada lebih dari situ, nah itu sudah masuk kategori wajib zakat fitri. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang pelan-pelan, nanti kita akan temukan turunan-turunannya. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Tuhratan lis-sha'imi. Muncullah kalimat ini. Tuhratan, zakat fitri ini di antara fungsinya itu akan mengembalikan jiwa, keadaan hati orang yang puasa itu pada kondisi fitrah yang bersih, kondisi fitrah yang bening. Fitrah itu yang pokok ada tiga. Fitrah itu yang pokok ada berapa? Tiga. Satu, kecenderungan untuk bertuhan, beragama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Maka patuhlah engkau, tunduklah pada seluruh keterangan, ketentuan, pedoman yang disampaikan dalam syariat, dalam ad-din, dalam Islam. Ikuti dengan cara yang benar. Itu fitrah hidup, kata Allah. Itu ada di Quran surah ke-30, Ar-Rum, di ayat ke-30. Yang kedua, cenderung pada kebenaran. Jadi yang pertama, cenderung bertuhan. Ya. Walaupun nanti dalam pencariannya, ya itu bisa beragam. Ada yang langsung menemukan, ada yang mencari wasilah, ya, merasa ini Tuhan, merasa benda Tuhan, dan dia mencari sampai menemukan kebenaran yang hakiki. Dan saking sayangnya Allah, diberikanlah hidayah dalam berkehidupan itu. Setiap hari diperdengarkan namanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang bisa lihat kajian, bisa dengar diskusi, itu hidayah, ya. Bahkan ustadznya pun hidayat, gitu kan? Nah, itu poinnya. Kemudian kecenderungan untuk berbuat baik. Al-muyulu ilal haqqi, cenderung pada kebenaran, itu fitrah. Karena itu, normalnya manusia setiap bertindak yang menyimpang itu pasti hatinya menolak. Hatinya menolak karena di hati itu ada fitrah cenderung pada kebenaran. Bapak ditanya istri, "Dari mana tadi Mas itikaf?" Padahal itikafnya misalnya di food court depan. Itu ketika mengucapkan di lisan demikian, hatinya menolak. Gak benar kamu, gak boleh begitu. Kan saya selalu katakan kan, Kalau Anda coba keluar dari masjid, dites untuk menggunakan alas kaki orang lain, maka hati Anda kan akan memprotes kan? Interupsi dia. Itu bukan punya kamu gitu. Nah, itu fitrah yang bersih. Dengan berbagai perilaku yang kotor, kalau kotor terus berperilaku, bisa tertutup itu. Kalau sudah gelap, nanti bisikan hatinya bisa beda. Itu bukan punya kamu. Punya kamu tuh yang lebih bagus lagi yang itu tuh. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal gitu kan. Itu yang repot. Nah, itu cenderung pada kebenaran. Yang ketiga, itu cenderung pada kelembutan. Cenderung lembut, ramah sebetulnya. Dan ini bisa dilihat keseluruhannya pada saat mula terlahir. Coba deh kalau gak percaya. Anak itu ya, senangis-nangisnya, serewel-rewelnya. Kalau dengar Quran, itu ada keteduhan. Ada keteduhan. Sepanjang bukan karena haus ya, ingin minum ASI misalnya. Cobalah kalau Anda gak percaya lihat. Saya tuh sudah sampai ke titik yang ada dalam kandungan kemudian di cek gitu ya. Ada USG dan sebagainya. Terus dibacakan Quran itu posisinya berubah jadi kayak sujud gitu. Dan begitu kemudian terlahir pun ada ketenangan kalau terbiasa dibacakan itu. Jadi sebetulnya ada kecenderungan jiwa mendekat untuk mencari Rabbnya. Fitrah. Yang kedua, setiap bayi yang lahir itu kan cenderungnya semuanya pada kebenaran, kebaikan. Makanya ekspresi mereka itu gak ada beban. Ada bayi baru lahir langsung mencela ibunya. Kenapa mama melahirkan saya? Saya pengennya bukan lahir dari mama, dari yang lain. Saya juga gak pikir lahirin kamu misalnya kan. Nah, saya ingat waktu di Tripoli dialog ini. Jadi ada anak datang konsultasi, ngobrol lah istilahnya. Karena sedang berselisih dengan ibunya. Sampai keluar kalimat itu, lucu juga nih orang Betawi. Ya keluar bahasa-bahasa Betawi, saya tidak terlalu pandai gitu ya menirukannya. Tapi kurang lebih bahasanya ya seperti itu. Ya, kenapa mau melahirkan saya katanya kan. Nah, ibunya itu pinter juga, nyeletuk juga. Gue lahirnya, gue pengennya bukan lu, cuman yang keluar lu katanya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya cair pada ketawa aja gitu. Ya, pada ketawa tuh, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi gak ada yang begitu ketika dilahirkan, semuanya baik. Dan lembut kan. Saking lembutnya kan anak orang juga pengen kita gendong kan. Itulah bedanya dengan binatang. Coba keragunan, lihat anak monyet. Pengen gendong gak? Kan? Manusia beda kan. Anak siapa aja pokoknya ketika lahir, ih lucunya gitu. Siapa aja. Karena fitrah. Kok bisa setelah dewasa seperti saya? Lihat di cermin, kok bisa kayak saya gitu. Tunjuk masing-masing, maksudnya jangan lihat ke sini. Ya. Kok bisa saya itu keras? Kok bisa kata-katanya kotor? Kok bisa jauh dari Allah? Nah, di antara jalan untuk mengembalikan lagi kepada suasana yang bersih itu isyarat dari Nabi dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lewat zakat fitri itu. Karena itu komen pertamanya tuharatan lis-shaimi minal lagwi warafathi. Nah, ini ukurannya nih. Jadi kalau sudah mengeluarkan zakat fitri belum? Sudah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, keberhasilannya kalau itu zakat sudah sampai kepada penerima, nanti bagian agak akhir saya berikan panduan untuk panitia, hati-hati. Hati-hati karena nanti bukan amil nih panitia. Betul, serius ini. Jadi ada amil, ada panitia, itu berbeda. Dan itu pengertiannya spesifik. Spesifik. Nanti kita bahas bagian di akhirnya. Sekarang supaya enggak lompat terlalu jauh, saya ingin tarik lagi kepada keterangan ini. Yang pertama, kalau zakat itu sudah disampaikan, misal dititipkan pada panitia atau disampaikan secara langsung, begitu diterima oleh yang berhak menerimanya, maka normalnya hasil zakat itu akan memberikan dampak pada kebersihan jiwa, khususnya di dua aspek utama. Cek dua hal ini. Kalau dua ini kita berhasil, berarti zakatnya benar, ada penerimaan si Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak muncul yang dua ini, penyebabnya dua-dua. Bisa jadi kitanya yang kurang serius menyiapkan, atau problemnya ada di panitia yang memang tidak mengonversikan zakat itu disalurkan dengan cara yang benar. Nanti kita akan temukan bisa terjadi ini, bisa terjadi. Nah, sekarang kita kembali. Satu minal lagwi, lagha. Lagha. Faman lagha fala jum'atalah, gitu kan? Ansitu wasma'u, ya, yang tiap Jumat kadang suka diingatkan itu sama pembawa MC-nya. Lagha singkatnya perbuatan yang tidak bernilai. Perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan itu ciri insan beriman. Menjauhi perbuatan lagha itu diantara ciri insan beriman yang imannya level tinggi. Masih ingat di awal jumpa kita ada iman standar, iman pertengahan, iman level tinggi, kelas advance, masih ingat? Kalau iman standar itu panggilannya apa? Masih, tapi ditanya masih A. Amana jamaknya amanu, itu yang standar. Menengah yu'minun. Kalau yu'minun itu sudah mulai ada kontinuitas, keberlangsungan terus. Iman standar contohnya dipanggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adhan, baru sadar, baru menyiapkan saat adhan, itu iman standar. Standar beriman. Jadi kalau sudah komat baru sadar, itu di bawah standar. Ya, pelek, ban, dan sebagainya ke bawah itu. Tapi kalau kita sudah mulai menyiapkan, terus ada kontinuitas, nah itu naik level tengah. Kalau sudah mulai senang dengan sholat sunnah, kita pikirkan lebih jauh lagi, sekarang baru selesai tarawih, sudah ingat sholat subuh, pengen menyiapkan tahajud, itu level tinggi, kelas advance. Itu sudah masuk kategori al-mu'minun. Makanya orang-orang dengan level al-mu'minun, sholatnya pun kualitasnya tidak biasa. Kalau amanu, itu baru aqimus sholat. Yu'minun, sudah yuqimunas sholat. Tapi kalau mu'minun, sudah sholatnya pun khashi'un. Standarnya khusyuk. Standarnya khusyuk. Itu ada di Quran surah ke-23 al-mu'minun, ayat 1, 2, dan yang sekarang kita bincangkan ayat 3-nya. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun ya. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Khusyuk. Dan yang ketiga, ini berita baiknya untuk kita semua. Kalau zakat fitri kita benar dikeluarkan, ternyata itu akan menaikkan level keimanan kita, enggak tanggung pada puncak yang tertinggi, kategori mukminun. Apa itu? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Coba lihat, ada ayatnya? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang level mukminun itu terbiasa menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai, yang tidak pantas, ya, yang berlebihan, yang boleh jadi memicu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Bukan berarti nggak bercanda, bercanda biasa. Nabi kan bercanda juga, ya. Masih ingat ada nenek yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina ana fil jannah, makunti fil jannah. Hah? Ya Rasulullah, pede banget tuh datang nenek kepada Nabi tuh. Saya nanti di surganya di mana? Gak ada nenek di surga katanya. Wah, bingung nih kan. Sedih tuh pulang. Ketemu Omar. Mabiki, kenapa nih katanya? Jitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitanya begitu. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menanyakan di mana aku posisinya di surga. Kata Nabi, gak ada nenek di surga. Bahasa kitanya sih kurang lebih begini. Saya udah ibadah sampai jadi nenek-nenek, gak dapat surga gitu kan. Cari-cari enggak dapat. Kata Umar, ya sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Nabi. Oh, langsung berubah lagi kamu katanya kan. Ya. Benar, kok bisa? Kata Umar, memang tidak ada nenek di surga karena nenek akan berubah menjadi muda kembali. Cantik kembali, ya kan? Menarik kembali. Setelah itu lompat-lompat pergi ketawa tuh. Banyaklah canda Nabi itu banyak, ada yang sampai kemudian kelihatan gigi gerahamnya. Ya, tapi ada nilainya. Ada sifat membersamai dalam kemuliaannya. Jadi enggak berlebihan. Nah, zakat itu kalau benar dikeluarkan, itu membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Sekarang, caranya begini. Ini dalam sekali ilmunya, dalam sekali. Sebelum kita zakat sampai malam ini, coba catat kebiasaan apa yang sering tidak bermanfaat, yang melekat pada diri kita masing-masing. Coba cek. Ayo, kalau nonton-nonton video di YouTube... tuh udah mulai ada suara tuh dari belakang. Tuh. Coba Ibu tuh ya. Ya. sinetron, ayo coba apa yang ditonton. Konon ikatannya sudah mulai lepas Bu ya. Ya kan? Ayo. Meninggalkan tahajud hanya untuk nonton bola. Oh, menang nih malam ini, menang, menang, menangis kalah. 4-3. Memang belum leg kedua sih. Ya, tuh. Coba yang enggak pantas, yang enggak bermanfaat tuh kita mulai bisa ukur. Nah, setelah lulus di madrasah Ramadan ini, itu tiba-tiba ada enggak ada saja kecenderungan di hati untuk meninggalkan, enggak mau lagi begitu. Itu hebat tuh. Bikin statusnya sudah mulai beda sekarang. Sudah mulai share ayat, share hadis, gitu kan? Enggak share yang biasa-biasa yang enggak ada nilainya. Masak toge aja bikin status gitu kan, untuk apa sih? Tutorial masak toge. Enggak jelas ya. Yang jelas-jelas saja gitu. Ya. Nah, itu coba dilihat tuh. Coba yang bikers, sepedahan, motor-motoran. Senangnya kemana? Manfaat enggak tuh? Jangan-jangan jadi lawa saja. Ya? Enggak untuk menyehatkan tubuh Ustaz, melatih supaya kalori terbakar. Iya. 5 kilo, setiap 5 kilo mampir makan lagi. Jalan makan lagi. Terus apa yang diobrolkan di situ? Sayang-sayang kalau cuma jauh-jauh buat foto aja. Tidak salah, tidak. Dan saya tidak menyalahkan, tidak salah. Hanya coba dicek manfaat enggak untuk diri. Refreshing boleh. Dan seterusnya. Paham? Kemudian rafat. Minal lagwi war rafathi. Rafathi itu perilaku-perilaku kotor. Biasanya diwakili oleh lisan dan tangan. Lisan kan juru bicara kita itu. Jubirnya jiwa kita itu di lisan. Yeah. Jubirnya hati, jubirnya kalbu itu lisan. Tapi repotnya, lisan itu kan tidak bertulang. Ya, kalau bertulang masih ada kontrolnya. Nah, ini yang kadang menjadikan kosakata-kosakata yang tidak pantas itu bisa keluar di lisan. Memang sih asalnya dari pergaulan, dengan siapa dan di mana dia beraktivitas bergaul, di situ akan menginput pulsa-pulsa kosakata yang hadir dalam jiwa, yang kemudian direfleksikan lewat kata-kata keluar tuh. Nah, ini setelah kita berzakat fitri, kebiasaan yang enggak pantas itu hilang. Ya, kosakata-kosakata, kalimat-kalimat tidak pantas. Kita itu hidup di dunia manusia. Jangan bawa percakapan hewan ke dunia manusia. Ya. Ya sudah, dan jangan dibawa-bawa. Yang dihadapi kita kan manusia. Kenapa harus dikatakan kemudian dengan hewan tertentu? Sudah cukup. Dan yang paling tidak adil ketika manusia berbuat salah, yang disalahkannya hewan. Bingung saya. Dasar buaya darat, buayanya gak begitu. Itu tuh kupu-kupu malam, kupu-kupu memang terbang biasa saja. Kenapa yang disalahkan kupu-kupu? Memang dia orangnya suka mencari kambing hitam. Tuh, coba lihat deh. Ya, ketika korupsi yang disalahkan apa? Tikus. Kalau ada yang fitnah disalahkan siapa? Kambing. Kalau laki-laki suka cari-cari pasangan-pasangan dengan cara yang tidak benar disalahkan siapa? Buaya, kelinci kadang-kadang. Iya kan? Kalau cinta tidak serius yang disalahkan siapa? Monyet tuh. Cintanya cinta monyet, padahal monyet tuh sebegitu seriusnya gitu sampai manjat-manjat pohon. Kebayang enggak ya? Ya. Nah, jadi hal-hal demikian itu sudah hilang. Sudah hilang. Itu faedahnya zakat fitri. Jadi zakat fitri itu kelihatannya sederhana, cuma 2,5 sampai 3 kilo beras atau 3,5 liter. Tapi dampaknya dalam sekali, mahal hasilnya itu. Jadi kalau kita tidak sadari dari sekarang fungsinya untuk berlatih itu, sayang. Dan itu cuma setahun sekali momentumnya. Dan itu pun waktunya terbatas. Dikeluarkan pasca sholat jadi sedekah biasa. Jelas? Satu itu. Jadi zakat fitri yang pertama fungsinya bisa mengembalikan keadaan jiwa pada kondisi-kondisi yang bersih, khususnya membebaskan dari dua perilaku kotor. Yang pertama segala hal yang tidak bermanfaat, lagha Yang kedua adalah hal-hal kotor yang umumnya keluar dari lisan dan tangan. Berhenti membuat hoax dengan tulisan. Berhenti menebarkan kata-kata yang tidak pantas. Celaan, makian, hinaan, fitnah, dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas? Kalau lulus alumni i'tikaf apalagi, maka persoalan ini sudah tuntas, selesai semua. Itu yang menjadikan keadaan kita setidaknya kosong, kosong. Dengan diri sendiri, belum dengan orang lain. Baik. Yang kedua, manfaat zakat itu, alhamdulillah. Saya tarik ke zakat fitri dulu ya. Saya belum sampaikan ke pengertian kebahasaan dari zakat. Itu tu'matan lil masakin. Tu'matan lil masakin, support logistik untuk kalangan-kalangan prasejahtera yang diistilahkan dengan miskin. Tahu artinya miskin? Sebetulnya miskin itu bahasa halus sekali. Halus sekali. Kan dari sakana yaskunu asalnya itu. Karakteristik sifatnya disebut dengan miskin. Miskin itu bisa punya dua pengertian. Yang pertama, pengertian dasarnya adalah orang yang punya aktivitas berikhtiar, bekerja gitu kan, namun hasilnya belum mampu menyukupkan dirinya sehingga belum menyampaikan ia pada perasaan yang tenang. Sakana itu kan nanti sifatnya disebut sakinah namanya. Ya kan? Jangan hafal bab rumah tangga saja gitu, ya. Litaskunu ilaiha. Quran surah 30 ayat 21. Ah, jadi miskin itu bisa dipahami secara singkatnya orang yang belum tenang karena belum mampu mencukupi keadaan dirinya. Walaupun punya aktivitas tapi belum mencukupi. Itu asalnya. Ada yang mengambil dari kata maskan, tempat beristirahat, tempat tinggal. Ya. Orang yang memang belum mapan sehingga untuk tinggal pun masih belum mendapatkan kenyamanan, masih belum stabil dan belum mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Jelas? Baik. Maka problemnya apa? Problemnya adalah ketika masuk awal Syawal, Ramadan selesai. Jadi begitu pindah ke Syawal, Ramadannya tuntas. Selesai. Nah, pertanyaannya begini. Puasa itu diwajibkannya dilakukan di bulan Ramadan atau Syawal? Ayo coba pikir-pikir dulu. Ramadan atau Syawal? Syawal atau Ramadan? Ramadan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ini udah 29 hari puasa, 28. Belum tahu itu dari mana diwajibkannya. Di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, perintah wajibnya ayat 183, diksi Ramadannya di ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang kutiba alaikumus shiyam itu kapan? Dijawab di ayat 185. Di pertengahannya tuh, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kewajiban puasa yang diwajibkan untuk kalian itu berlaku di bulan Ramadan. Artinya, puasa yang wajib itu yang dijalani oleh kita sebulan itu hanya berlangsung selama Ramadan. Kalau sudah tiba awal Syawal, sudah enggak ada kewajiban lagi, sudah selesai. Selesai. Muncullah awal Syawal. Artinya kalau sudah awal Syawal itu kembali lagi boleh makan. Kembali kepada kebiasaan asal lagi. Kembali kepada mula lagi. Kembali pada sesuatu yang asal itu bahasa Arabnya disebut id namanya. Dari kata ada ya'udu idan. Itu kembali ke asal namanya. Tempat kita kembali ke asal mula kita disebut ma'ad namanya. Ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang, untuk mudik. Hari ini di salah satu stasiun TV diviralkan tentang satu keluarga ya mengendarai satu mobil tertentu, tinggal 200 meter ke rumahnya, tempat mudik dunianya. Ternyata Allah berkehendak sebagian dari anggota keluarganya mudiknya langsung ke akhirat. Manusia bisa mengatakan sebabnya tergelincir, hilang kontrol di kendaraan, masuk jurang 100 meter, dan wafat sebagian dari anggota keluarga. Saya dikabari, dan insya Allah itu orang baik. Orang baik. Karena ngajinya juga, itu yang ngaji, itu di salah satu anggota keluarga kami. Dan itu baru pamit. Selesai ngaji, yang si kakaknya udah duluan, yang SMP, yang lain nyusul. Dan kami dikabari itu. Itulah Allah kalau sudah berkehendak. Harap-harap mudik dunia, ternyata perjalanan itu mengantarkan kita kepada jembatan akhirat. Itu yang sering saya sampaikan. Manusia hanya bisa memviralkan, tapi hampir berapa juta orang lihat, yang nonton itu, ada gak getaran pada jiwanya itu? Ada gak? Bahwa memang satu saat saya akan pulang gitu. Cuma mungkin caranya kan kita tidak tahu seperti apa. Dan orang hanya melihatnya kecelakaan, kecelakaan. Tapi mereka tidak bisa mendalami siapa yang mereka sebut kecelakaan itu. Boleh jadi yang diviralkan itu kecelakaan, tapi tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat terguling pun masih bisa berzikir, istighfar. Mungkin yang melihat itu dia tidak kecelakaan, tapi terancam dengan celaka. Bisa dia tidak menyadari dan memaknai semua hikmah di balik kejadian yang telah Allah tetapkan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembalikan ukuran dari zakat fitri itu yang tadi kita bahas sampai ke ujung. Pada akhirnya setelah selesai Ramadan, tibalah Id. Id itu baru ditafsirkan konteks dunia, kembali kepada kebiasaan asal. Apa kebiasaan asalnya? Fitrun. Seakar dengan kata futur, artinya makan. Futur itu adalah makanan awal yang kita konsumsi saat kita mulai beraktivitas. Makanya sarapan itu bahasa Arabnya futur, iftar. Kenapa makan di waktu maghrib disebut iftar? Yuk iftar, buka dulu, buka puasa. Kenapa disebut iftar? Karena itu makanan yang pertama kita konsumsi setelah kita puasa. Jelas? Nah, akar mula asalnya itu namanya fitrun, fitri. Jadi Idul Fitri asalnya adalah kembali ke asal mula secara fisikal, bisa makan lagi. Dan makannya sambil gembira, karena di hadis Nabi disebutkan lisaimi farhatan. Bagi orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir. Pertama dia gembira ketika dia merasakan tuntas puasanya, senang, alhamdulillah. Dia bisa masuk Idul Fitri, dia makan lagi. Menikmati lagi sajian hidangan. Cuma kan gak semua yang mengalami itu bisa makan, karena stok logistiknya gak ada di dapurnya. Untuk menghidupi dirinya saja belum cukup. Dan Allah tidak menginginkan itu. Ini hari bahagia, semua mesti bahagia, semua mesti senang. Minimal jangan sampai ada yang terjadi masih tetap berpuasa. Pernah gak mendapati pertanyaan begini? Saya sebelum pandemi itu sempat terdiam beberapa saat, kita menetes juga air mata itu. Pernah gak dapat pertanyaan begini? Ustadz, apa hukumnya saat Idul Fitri masih berpuasa? Hukumnya apa? Tuh, kita hanya bisa menjawab haram. Pernah gak siapa yang kita lihat, siapa yang bertanya itu? Saya diam beberapa saat dan kita termenung. Kadang tak terasa gitu ya, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya katakan, hukumnya saya wajib memberi kamu makanan untuk berbuka. Karena dia bertanya itu karena gak punya makanan untuk buka. Karena itu dia terpaksa puasa. Dan dengan itu dia bertanya, apa hukumnya kalau saya masih puasa? Dan dia bertahan dengan itu untuk menjaga dirinya supaya tidak berbuat maksiat. Dia tidak memilih untuk mencuri. Dia tidak punya bakat untuk korupsi. Dia hanya punya kemampuan untuk puasa. Makanya dia tanya, apa hukumnya kalau saya puasa? Maka saya jawab, hukumnya wajib bagi saya untuk berbagi makan denganmu. Nah, ada yang seperti itu. Karena itulah kemudian jiwa kita disentuh, belajar supaya dikembalikan pada suasana fitri. Kata, makanya Ibnu Abbas mengomentari ini dengan fitrah, mengembalikan kepada fitrah. Fitrah kita kan tadi lembut. Lembut itu peka. Jangan sampai lembutnya cuma di sinetron. Lihat film India nangis gitu. Tapi lihat kenyataan yang ada kok cuek-cuek saja. Kenapa bisa begitu? Ya. Dunia ini kan nyata yang kita alami itu, bukan fantasi. Bukan fata morgana, kita menjalani itu dengan real sebagai bekal pulang. Karena itulah kemudian muncullah syariat zakat fitri. Kenapa disebut dengan fitrun? Karena asal mula filosofinya itu untuk mensupport yang belum punya cukup logistik supaya bisa makan. Karena itulah jumhur ulama berpendapat support zakat fitri itu wujudnya berupa makanan. Karena asal tujuannya untuk memberi apa? Makan, memberi makan bukan membeli pulsa. Ingat itu. Memberi makan bukan memberi pulsa atau yang lainnya. Jadi asalnya untuk membatalkan tuh, ya. Yang sifatnya bisa mengenyangkan dikonsumtif, ya dikonsumsi. Jelas sampai sini? Ah. Apa ukurannya untuk bisa mengenyangkan atau untuk bisa membatalkan itu? Maka ditafsir lagi di hadis dari Ibnu Abbas pindah ke Ibnu Umar. Tuh, sama-sama ibnun berarti junior nih. Sahabat-sahabat junior. Ini ada anak-anak junior nih. Insyaallah besok-besok lusa ini akan menyampaikan risalah ke depan. Dan jangan dikira, Pak, anak-anak itu cepat sekali. Saya masih ingat di masjid ini. Jadi ada anak yang saat saya menerangkan itu, bolak-balik naik kursi dekat pintu. Bapaknya khawatir. Wajar namanya ayah kan? Khawatir terganggu suasana untuk ceramahnya. Saya bilang, biarkan dulu gak apa-apa, namanya anak-anak. Kecuali kalau bapaknya yang begitu, saya berhenti. Udah tuh, akhirnya turun si anak itu. Dia terus keluar, diajak keluar. Begitu keluar, dia mengulangi kata-kata saya yang pernah saya sampaikan sebelumnya dari materi talim. Yang bapaknya belum tentu bisa mengulangnya. Itu. Itu yang terjadi pada anak-anak junior di era Nabi itu. Ada yang begitu tuh. Makanya minta didoakan pada Rasulullah. Makanya kalau bawa anak ke ustadz yang diduga soleh, jangan dahulukan minta foto, minta doa. Ayo cepat ke ustadz, foto, minta doa. Cepat ustadznya mau berangkat tuh, cepat, nanti gak ada foto. Doa. Paham ya? Itu yang diminta. Baik. Saya juga kadang bingung, ustadz minta foto, saya suka tanya, di mana ada stok foto itu? Baik. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala. Redaksinya serupa dengan Ibnu Abbas cuma penekanannya berbeda. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sha'an min at-tamri atau min asy-sya'iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitri ukurannya satu sha'. Sha', bukan sha', tapi sha'. Jelas ya? Apa bedanya sa' dengan sa'? Kalau sa' itu 4 mud. Kalau sa' itu enggak ada artinya. Huruf sa', fa'. Enggak monyong ya, fa' biasanya, fa', bukan fu', gitu. Basul, gitu. Fa'. Fa'. Sa' itu 4 mud. Mud itu apa? Dari madda ya, muddu ini, mudden. Ukuran tangan kalau disatukan begini kalau berdoa. Ya. Yeah. Madda ya muddu yadaihi ila sama di hadis viral itu, mengangkat tangannya ke langit. Jadi kalau ngangkat berdoa boleh begini, boleh biasanya di istisqa. Tapi kalau doa-doa standar, kalau saya mempraktikkan, kalau lihat diksi-diksi hadis itu, ini disatukan gini gitu. Ya. Kalau saya biasanya suka mencoba membentuk keseimbangan. Ini kan ada garis nih kanan kiri, gitu kan? Jadi kalau bertemu nih pas enak nih. Gini, jadi seimbang antara kanan dengan kirinya. Ini kan pasti ada garis kanan dan kiri kan? Ini kan? Enggak usah ditafsirkan macam-macam, ini garis nasib, garis gini, enggak usah. Enggak usah. Ya. Jelas? Ya, enggak usah, gini aja udah tempel gitu. Terus berdoa. Nah, ini begini namanya mud. Satu mud ini adalah ukuran kalau kurma ya disimpan di tangan orang dewasa begini ya, kemudian cukup itu, mencukupi itu satu mud namanya. Nah, satu sa itu ukuran 4 kali begini orang dewasa. Ya. Tapi ukurannya kurma waktu itu. Ya. Terus kalau kemudian ingin kita timbang kekinian, semangatnya apa dulu? Apa yang ditimbang? Apakah sama-sama kurma? Maka para ahli fikih mengaji itu, melihat, oh yang dimaksud itu kurma, tamar, syair, gandum, itu makanan pokok di Madinah pada masa itu. Makanan pokok. Karena itu kalau ingin dikonversi, pertama materinya tidak harus kurma atau gandum, tapi makanan pokok yang berlaku di negeri beraktivitas itu. Seperti di Indonesia misalnya, umumnya apa makanan pokoknya? Nasi. Nasi. Awas, nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Makan tuh berasnya. Misalnya. Nah, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek, ya. Itu makanannya apa? Beras diolah. Kita makanannya nasi. Sumber nasi dari beras. Nah, jadi dari situ nanti berlaku hukum analogi. Bahasa kerennya kias. Dikiaskan, dianalogikan, karena makanan pokok di sana kurma dan gandum, di sini nasi yang bersumber dari beras, maka zakat fitrinya dikeluarkan dalam bentuk beras. Dihitung, dikonversi oleh para ulama, ketemulah 4 mud itu bilangan 3,5 liter, kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram. Jelas? Nah, jadi prinsip yang pertama dikeluarkannya dalam bentuk makanan pokok. Itu yang saya sepakat, walaupun Imam Abu Hanifah berpendapat boleh dalam bentuk uang, tapi mayoritas menyelisihi itu. Ya. Karena dikhawatirkan satu bertentangan dengan spirit filosofi zakat itu sendiri yang fitri. Karena ini bukan zakat mal. Dan juga bukan infak berupa harta umum yang sifatnya berupa uang atau sejenisnya. Ini tujuan pokoknya untuk memberi makan. Yang kedua, khawatir menyelisihi sunnah Nabi. Karena itu yang dipegang lebih mengutamakan kepada apa? Makanan pokok. Jelas? Karena itu, kalaupun panitia, nah ini dia. Tadi saya katakan di awal kan, beda antara amil dengan panitia. Kalau amil itu anak saya, Muhammad Hamilul Qurani. Panitia umum. Nah, amil itu di Quran redaksinya tidak menyendiri amil, tapi amilina alaiha wal amilina alaiha. Nomor 3 urutannya dari 8 urutan asnaf zakat di Quran surah 9 ayat ke-60. Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya ayat. Ada ayatnya? Ada ya, insyaallah. Yang enggak ada kan belum ketemu aja, bukan enggak ada ayatnya gitu kan? Enggak hafal. Menghafal ya. Menghafal. Alhamdulillah, saya dapat berita baik tuh yang ikut karantina online, masyaallah. Yang akhwat 3 orang tuh hafal Quran 30 juz. Dalam waktu ada yang 28 hari, 29 hari, 30 hari. Belum 30 malah. 27, 28, 29. 30 juz. Bukan juz 30. Itu ada yang usia 39 tahun, ada yang di bawah itu. Ada yang masya Allah rata-rata. Yang lainnya ya 19, 15, ada yang 10. Ya. Dan ragam yang lainnya. Ikhwan juga ada. Artinya kita masih bisa optimalkan. Wal amilina alaiha. Beda antara amilin dengan amilin alaiha. Ala itu di ilmu nahu atau di fungsi balaghah lah lebih tepatnya. Itu harfu tarkiz, huruf yang menunjukkan kepada fokus tertentu. Khusus fokus. Nah, amilin alaiha itu maksudnya memang pekerjaannya hanya mengurusi zakat saja. Enggak ada yang lain. Jadi memang itu kegiatannya, fokus di bidang zakat. Karena itu dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Bisa dari zakat mal dikonversi berupa honorarium misalnya dari pekerjaan itu. Boleh. Boleh. Itu yang sekarang dikembangkan ke baznas dan sebagainya. Oke? Okay? Nah, tapi dalam konteks zakat fitri biasanya sulit ditemukan amilin alaiha itu. Yang ada panitia. Ya. Yeah? Ingat sekali lagi, amilin alaiha itu yang fokus mengurusi zakat, bukan yang nyambi. Ya. Yeah? Ketua RW punya 5 perusahaan, ketua RT 2 perusahaan, ikut berpartisipasi mengurus zakat, ini amilin dapat bagian. Tidak. Ya. Itu amal soleh saja. Kan kisah viralnya itu terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau itu diutus oleh Nabi untuk mengurusi zakat, berangkatnya ke Yaman, berangkat pakai unta. Fokus ngurusin zakat. Kebayang enggak tuh dari Madinah ke Yaman itu berapa lama bisa ditempuh? Lelahnya macam-macamnya. Memang fokus ngurus itu saja. Nah, itu yang disebut amilin alaiha. Ya. Dan saya tidak tahu apakah beliau mendapatkan bagian dari situ diambil atau tidak, karena kan dari kalangan Bani Hashim, Ahli Bait. Ya, menerima sedekah yang bisa diterima, tapi zakat kan terbatas sifatnya. Balik ya. Nah, jadi dari sini kalau cuma amilin sifatnya panitia. Amilin alaiha itu yang fokus. Pada kasus zakat fitri jarang ditemukan amilin alaiha, yang ada panitia biasa. Karena memang tanggung jawabnya berat. Kalau zakat mal, waktunya terbuka luas, masih bisa dicari, temukan. Zakat fitri, coba kalau muslim di Indonesia 200 juta, sanggup gak tuh nyampaikan itu ke 200 juta orang? Ya, walaupun dibagi misalnya lokal-lokalnya itu. Karena itu dibentuknya panitia, supaya bebannya sedikit berkurang. Nah, apa kaitan dengan panitia zakat ini? Ini yang ingin saya ingatkan. Hati-hati. Dua hal yang ingin saya ingatkan. Walaupun Anda membuka kesempatan masyarakat menitipkan zakat fitrinya dengan cara memberikan uang, namun penyalurannya konversi kepada makanan pokok. Jelas? Satu. Dua, jenisnya diusahakan dengan kuat harus setara. Jadi kalau dia misalnya membeli ya beras yang bagus, misal taruhlah 45 sampai 50 ribu misalnya. Sedangkan di situ ada kelasnya. 30 ribu, 35 ribu, 45 ribu misalnya. Terus dia beli dalam kelas yang 45 ribu, itu saat disalurkan jangan dicampur. Karena yang dia keluarkan itu yang kelas 45 ribu. Jangan sampai atas niat dia Anda berikan kemudian dicampur dengan yang 35 ribu misalnya. Awas, hati-hati, ilmu baru ini. Awas, ini kehati-hatian tuh. Ya, kehati-hatian. Yang kedua, kalaupun ingin dikonversi, nilainya harus serupa. Harus serupa, makanya saya dari awal tuh suka mengingatkan dengan ketat. Kalau ingin dikonversi beli beras misalnya 45 ribu, beli nih 45 ribu. Nanti kalau sulit, ini kan masa ngunyah beras pagi-pagi gitu kan? Ada inisiatif kan untuk mendampingi dengan misalnya ikannya atau minyak goreng atau macam-macam yang malamnya bisa disiapkan, paginya bisa dinikmati. Nah, pos untuk mengiringi itu jangan disertakan dari bagian zakat yang memang semestinya makanan pokok. Bagi dengan pos infak. Makanya saat Ramadan itu banyak infak terkumpul. Sertakan ke situ. Jadi jangan bagian zakat misalnya 45 ribu diberikan, diberikan beras yang 38 ribu misalnya. Ya kan? Kualitas turun. Sisanya diberikan kemudian minyak goreng macam-macam dan seterusnya. Itu enggak tepat. Itu enggak tepat. Apalagi kalau dicampur. Semua disatukan potensinya terkumpul uang misalnya 150 juta. Lalu dibikin paket di situ. Celakanya ketika dibikin paket, jumlah paketnya enggak sama dengan jumlah setoran zakat fitri. Misal yang memberikan zakat fitri 700 orang misalnya. Jadi paket 300. Karena mengolah uang ini akhirnya menjadi bentuknya yang beragam. Ada yang ke minyak gorengnya, ada yang ke sardennya, ada yang ke berasnya. Itu kalau dikeluarkan lagi kok bisa dari 700 menjadi 200 paket. Coba bisa enggak kemudian dibedah lagi? Kalau itu dipecah lagi ke awal, berarti ada yang zakat pakai beras, ada yang zakat pakai minyak goreng. Paham enggak maksudnya? Itu. Makanya hati-hati. Nanti kalau nanti di Al-Ihsan juga ya, saya ingatkan tuh, berapa yang masuk cek. Berapa banyak itu. Itu makanan pokok. Nanti pendampingannya itu yang disertakan dengan infak. Jadi jangan dihitung utuh semua terus bikin paket, digabungkan semuanya, itu enggak tepat. Enggak tepat. Ini kalau kita mengambil yang prinsip hati-hati ya. Jangan didebat ya. Jangan didebat. Dilaksanakan saja gitu. Ya. Jelas ya, jadi saya memberikan kehati-hatian untuk semuanya nih. Nah, makanya kalau mau simpel tuh ditakar aja di awal. Ya, kalau di daerah kan biasanya masyarakat bawa beras, setorkan pas gitu kan. Nah, di sini kalau mau gampang, ukur dulu nih. Berapa yang digunakan? Ukuran 2,5, 3 kilo? Siapkan. Dia begitu ada, langsung konversikan. Ini ya Pak, wujud berasnya sudah ada sekian. Ini wujud berasnya sudah ada sekian. Kalau mau dibikin paket, tinggal disertakan nanti dari pos infak atau yang lain. Atau dibuat skema tertentu. Yang kalau zakat Pak, ini kita mau konversikan dalam bentuk sembako Pak. Untuk berasnya, Bapak ini kenanya misalnya pengen yang berapa? Oh saya pengen yang 45.000. Pak berkenan kalau nanti disalurkannya kan gak bisa ngunyah beras Pak kalau pagi-pagi. Boleh gak kalau disertakan dengan ada bantuan yang lainnya? Ada ikannya, ada ini, itu sejumlah kurang lebih 10.000 Pak. Jadi kenanya 55.000, 45.000-nya untuk yang zakat, 10.000-nya misalnya buat infak penyertanya. Bisa begitu? Oh boleh-boleh silakan saja. Saya tambah ini jadi 100.000, bisa begitu? Maksudnya buat saya Pak sisanya? Bukan buat itu. Paham begitu? Jelas ya? Nah, terakhir. Zakat itu juga punya arti an-numu. An-numu. Bukan nemu, numu. Nama yanmu numuwan. Nama itu artinya sesuatu yang berkembang. Yang tumbuh dalam bahasa Arab. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, nama kamu siapa? Makanya kalau diberikan nama, berikanlah nama yang membuat pemiliknya itu bisa tumbuh, berkembang, menjadi lebih baik citranya. Karena itu dalam Islam gak boleh diberikan nama-nama yang berpolemik. Kasih nama yang bagus. Banyak di zaman Nabi itu yang konsultasi untuk ganti nama. Karena nama-nama jahiliyah kan juga kadang-kadang aneh-aneh itu. Ya, ada si Kalbun, si Khimar gitu kan. Diganti oleh Nabi itu. Yang problem besar itu kadang-kadang ada nama-nama yang dibenci seperti nama setan, ya, Khinzib, Dasim, apalagi, Walhan tuh. Coba cek lagi namanya. Kalau ada kemiripan cepat ganti sebelum dirukyah oleh Ustaz Pur tuh. Antum kalau ngerukyah, jinnya diisolasi, jangan dilepasin. Malam Jumat mana sini? Gak apa-apa ya, khair insya Allah. Itu kan yang nonton di YouTube bingung maksudnya apa, makanya itikaf. Gak khair insya Allah, canda. Balik ya, nama yanmu numuwan, numu itu tumbuh, berkembang. Jadi sebetulnya kalau kita berzakat itu bukan hilang, tapi sedang tumbuh, sedang berkembang. Apa yang tumbuh berkembang tergantung jenis zakatnya. Nah zakat fitri tadi tuharatan lisaimi minal lagwi warwafas, hilang kebiasaan buruknya, hilang yang kotor-kotornya, sehingga yang tumbuh berkembang itu yang baik-baiknya. Itu maksudnya. Jadi pasca Ramadan itu kebaikan kita semakin tumbuh berkembang. Ya, lisannya semakin baik, sholatnya semakin meningkat. Coba kalau tiap hari selama sebulan setiap makan disertakan kerupuk misalnya, setelah 30 hari, hari ke-31 cuman dikasih telur dengan ayam, kerupuknya gak saya sajikan. Pertanyaan pertama Anda apa? Mana kerupuknya? Kan? Jadi normalnya kebiasaan manusia itu kalau dilatih dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, itu ada kerinduan. Cek nih nanti setelah satu Syawal itu. Setelah Idul Fitri ada apa? Ada tanggal kedua. Kan Idul Fitri satu Syawal kan? Setelah itu tanggal 2 Syawal. Setelah itu 3 Syawal. Nah pertanyaannya, ada gak kerinduan kebiasaan di Ramadan itu? Masa ibu tiap hari buka mushaf selama Ramadan, setelah Ramadan gak ada pertanyaan? Gak ada kerinduan? Gak ada rasa untuk kembali mengaji? Aneh. Ya? Masa bapak tiap malam sholat gak membentuk kebiasaan? Minimal tuh ada kerinduan. Setelah itu, walaupun nih cara mengukurnya jangan saat dengan Ramadan, kalau itu jauh. Auranya beda, rasanya gak sama. Ukur dengan kebiasaan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan gak sanggup bangun malam. Dilatih di Ramadan. Pasca Ramadan memang gak 11 rakaat. Misal cuma 5 rakaat, 3 rakaat, tapi bangun. Itu bandingkan dengan sebelum Ramadan. Kalau ada peningkatan, berhasil Ramadannya. Begitu cara menguji. Jangan bandingkan saat Ramadan, gak sama keadaannya. Jelas? Nah itu yang dimaksud tumbuh berkembang. Yang bisa memastikan itu dan berusaha mewujudkan itu kita sendiri, bukan orang lain. Makanya tolong ingat-ingat betul malam terakhir ini ya. Setelah Ramadan catat tuh. Kalau perlu kasih poin-poin. Tumbuh, berkembang, hilang keburukan dan seterusnya. Cek lagi setiap hari, ada enggak, muncul enggak, hilang enggak dan seterusnya. Paham? Nah, kalau zakat mal nanti babnya lain lagi. Apa bedanya dengan zakat fitri? Nanti di sesi taklim yang lain kita bisa bahas itu. Ya, supaya tidak bercampur. Nah, ini yang malam ini ingin saya sampaikan. Untuk tutorial menjelang Idul Fitri, besok subuh insya Allah akan tayang, telah disiapkan. Apa yang harus dilakukan, bagaimana persiapan sholatnya, bagaimana membuat saf dan sebagainya, insya Allah besok subuh disampaikan. Kemudian Seninnya kita menunaikan sholat Id insya Allah dengan berjamaah. Dan dengan izin Allah diagendakan saya ada di sini untuk mengisi khutbah Idul Fitrinya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, seluruh amal ibadah kita dinilai sukses oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkebaikan insyaallah. Silakan nikmati malam-malam terakhir sehingga kita merasakan kegembiraan, dan dengan kegembiraan itu ada kumandang takbir yang secara fitrah menggerakkan lisan kita untuk menggemakannya. Gema takbir itu bisa hadir dengan satu rasa yang dalam mengikat kepada jiwa. Itu ketika fitrah kita sudah bersih. Karena itu di ayat 185 itu di ujungnya langsung dikatakan walitukabbirallaha ala ma hadakum. Ala ma hadakum. Jadi yang bertakbir ini nanti ada banyak ragamnya. Enggak semuanya sama. Tapi yang dinilai berhasil oleh Allah adalah dua golongan. Siapa dua golongan itu? Nanti saat Idul Fitri saya jelaskan. Saat khutbah, supaya tahu sampai puncaknya. Sekarang lakukan aja dulu sampai kita bisa mendapatkan rasa-rasa kebahagiaan itu. Sekira itu yang disampaikan di malam ini. Insyaallah malam besok kita takbiran ya. Ya. Yang anak-anak kecil silahkan berputar komplek. Ya, yang orang dewasa boleh ikut karena ini terbuka baik yang kecil ataupun yang besar. Ibnu Umar kalau sudah waktunya sore selesai i'tikaf, takbir sampai lewatin pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak suasananya. Dan jangan malu ya untuk bertakbir. Pertama dilindungi undang-undang pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi bertakbir bagian dari ibadah. Ya, asal tidak mengganggu misalnya. Jadi dilihat dulu situasi lingkungannya, dimitigasi. Jangan orang belum kenal takbir, wah sudah kita ke sana, tidak, lihat pelan-pelan. Jangan-jangan nanti kita takbir Allahu Akbar Allah, belum adzan gitu ya kan? Padahal bukan adzan maksudnya. Ya. Nah, biasanya kalau sudah kompleknya banyak yang muslim, yang baik, nah itu untuk melembutkan hati sehingga agama ini terasa kenikmatannya. Syiarnya ini muncul gitu. Ya, karena itu di antara sunnahnya kalau mau salat Id itu, kalau mau salat Id, sebetulnya berangkat bersamaan tuh sambil bertakbir. Itu rasanya beda banget deh. Beda banget. Kalau enggak percaya silakan. Ya. Enggak usah pakai kaset. Ya, berangkat aja antum. Ya, kalau yang takbiran pakai kaset ya silakan aja kan, itu malam-malam kan. Tapi masa kalau mau berangkat ke tempat sholat, berangkat bersamaan keluar tuh sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu rasanya beda. Ya, dibandingkan cuma jalan, lihat kanan kiri, siapa khatibnya ya, siapa imamnya ya. Ya, takbir. Wah, itu rasanya lain tuh. Getarannya ke jiwa itu kuat. Dan Masya Allah, kalau itu bisa dilakukan, terpelihara dengan baik. Apalagi setelah sholat kan, sunnahnya pulang di jalan yang berbeda dengan datang kan. Ya, itu kalau ada alternatif jalannya yang tidak merepotkan. Itu maksud hadisnya. Itu maksudnya ya. Awas, jangan salah membaca. Ada yang di rumah paling depan tuh, dekat pos itu, punya mobil platnya B126LK. Itu di ujung, begitu masuk warna putih Pajero itu. Mau ke sini sholat, ingin mempraktekkan sunnah, ingin ngambil jalan berbeda, muter ke sana misalnya lewatin tembok, itu nggak perlu. Kalau ada alternatif belok yang memudahkan, belok, kan kembali. Maksudnya apa? Supaya melewati beberapa tetangga-tetangga itu yang bisa saling sapa, saling silaturahim, kan mencerahkan kembali sesuatu yang tidak nyaman dan seterusnya. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Tapi tidak perlu dipaksakan kalau tidak ada alternatifnya. Ya, datang lewat depan, pulang muter Istiqlal dulu misalnya sampai balik, kan itu berlebihan. Jelas ya? Saya hafal teman-teman, saya di lingkungan ini insya Allah hafal kalau lihat itu, insya Allah. Sana B126LK sampai ke sini dekat pohon itu B2905KBH. dulu sebelumnya 789 TRS diganti kemudian dengan plat baru. Ini 1387 VV dijual mobilnya karena nggak kelihatan lagi. Jadi maksud saya kalau ada plat luar saya tahu, oh, ini orang asing, ini orang tamu gitu kan, ini ada apa. Itu refleks aja dari kebiasaan Quran, suka begitu gitu. Nah, bias Quran itu masya Allah enak gitu, kalau sudah ada tuh pancarannya kemana-mana. Tapi kalau niatnya baik, kalau niatnya nggak baik nggak bisa begitu juga. Maka saling menjaga dan doakan saya. Teman-teman, terima kasih, saya mohon maaf selama ini kurang baik, kurang sempurna, dan memang tidak akan sempurna dalam membimbing, banyak salahnya, mohon dimaafkan. Saya menyadari bahwa saya banyak kekurangan, ilmu juga tidak terlampau kuat, tidak terlampau banyak, karena itu sering ada khilafnya dan banyak mungkin salahnya. Saya mengakui sepanjang dipahami salah, memang itu salah, cukup ditinggalkan, tidak perlu diperdebatkan karena saya pun mengakuinya. Tapi bila itu bagian dari perbedaan, kita saling menghormati, tidak harus mengecilkan siapapun. Hormati, tingkatkan diri kita menjadi lebih baik, dan semoga Allah ridha dengan itu. Insya Allah kalau istiqamah sampai dengan berpulang, saya kira optimislah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan selama kita yang i'tikaf di sini. Maafkan saya sekali lagi yang belum mampu memberikan hal terbaik yang mungkin Anda harapkan. Semoga itu menjadi bagian dari hal yang melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, saya ingin menepati janji. Ada panitia di sini yang telah menyiapkan paket buku bekal untuk kembali ke tempat masing-masing. Paket itu berisi 6 buku. Pertama, itu ada yang terkait dengan hakikat kemanusiaan, namanya Manusia Paripurna. Silakan dibaca untuk menemukan diri kita yang sejati, yang sesungguhnya. Bukunya kecil, tapi insya Allah nilainya besar. Yang kedua, ada paket untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Nama bukunya Bahagia Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ada Pengantin As-Sunnah untuk menata atau menyiapkan kehidupan rumah tangga yang senafas dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku selanjutnya 456, itu satu paket berupa hafalan Quran untuk menghafal. Seperti teman-teman karantina mendapati metodenya, kalau Anda sudah dapat, boleh menghafal, boleh mendaftar. Ada 100 musyrif, musyrifah yang standby online, bisa membimbing teman-teman semuanya. Dan semua buku itu sifatnya wakaf, gratis, tidak diperjualbelikan. Jadi kami tidak menjual, Anda menerima sebagai hadiah, tapi jangan dijual lagi. Karena pernah saya temukan, tiba-tiba paket itu muncul di marketplace dengan harga yang sangat fantastis, 4, 5, 6 dan seterusnya. Fantastic 4 400.000, Fantastic 5 500.000 gitu kan. Padahal dikasihnya apa? Gratis. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Nanti akan dibagi teknisnya oleh panitia. Nanti dibagi yang gini, Mas ya. Sisi kanan sini misalnya ikhwan. Sisi kiri sini akhwat. Yang merasa ikhwan langsung ke sini. Enggak usah ke sana. Ya, sana akhwat. Ya. Pokoknya kalau ada yang enggak pakai kerudung ke sana, ya, antum langsung bertindak. Akhwat langsung ke sini. Jangan ke sana. Dibagi ya. Jumlahnya saya kira insya Allah mencukupi. Mencukupi. Ini cukuplah ya. Pokoknya kalau kurang ambil lagi ya. Kurang ambil lagi. Yang enggak boleh nambah cuman sahur. Buku pas. Sekira itu teman-teman, terima kasih. Kita siap-siap, mudah-mudahan hari terakhir ini menjadi khitam humis dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا كاملا وطاعة كاملة وبركة كاملة ورحمة كاملة وتمام المنة يا أرحم الراحمين وحسن الخاتمة في العمل والعمر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واعتكافنا وتمم تكسرنا يا الله يا رب العالمين. Allahumma ij'al husna ibadatina ya Allah wa akhirah husnul khatimah wa tammim taksirah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.